Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 30 Syawal. Satu empat empat dua Hijriah, akhir dari bulan Syawal atau tanggal 10 Juni 2021. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah, dan kita sudah sampai di pembahasan halaman 197, di mana kita membahas sekarang adalah tentang sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla, di mana di sini dijelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan faqala wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa 'ala 'arsyihi qawluhu wa huwa 'ala 'arsyihi jumlatun haliyatun fal ma'iyatu fil lughatil 'arabiyyati kalimatun taqtadi al musahabah fa qawluna ma'a kadha ay musahibun lahu wa hadhihi al musahabatu takhtalifu bi ikhtilafi mawaridiha بحسب القرائن والسياق فتفسر في كل موضع بحسبه. Kemarin kita bahas tentang perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan ma'iyah. Jadi wa nu'minu, kita beriman bi annahu ta'ala ma'a khalqihi, Allah azza wa jalla itu bersama ciptaannya, wa huwa 'ala 'arsyihi, dan Allah azza wa jalla itu berada di atas arsy. Allah Azza wa Jal berada di atas arsy. Qawluhu wa huwa ala arsyihi, dan Allah itu di atas arsy-Nya, ini jumlatun haliyatun. Ini kalimat yang menjelaskan tentang kondisi Allah Azza wa Jal yang kaitannya bahwasanya Allah bersama makhluknya, tapi Allah berada di atas arsy-Nya. Fal ma'iyatu fil lughatil arabiyyati, makna ma'iyah di sini fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab, kalimatun taqtadil musahabati, kalimat kata yang di situ mengharuskan adanya musahabah. Musahabah itu disebutkan dengan pertemanan atau disebutkan bersamaan. Ya. Faqauluna, maka ucapan kita ma'akada bersama yang demikian ay musahibun lahu, itu bersama baginya. Wa hadhihi musahabatu, dan musahabah di sini ya, pertemanan atau penyebutan bersama itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi mawaridiha, apa yang menjadi sumbernya. Kalau di situ kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla, tentunya di situ musahabahnya tidak sama dengan musahabah makhluk, kebersamaan makhluk. Jadi ini musahib itu yang bersama lahu baginya. Wa hadhihi musahabatu, dan kebersamaan ini takhtalifu, kebersamaan itu berbeda-beda. Berbeda-beda sesuai dengan sumbernya. Contohnya kebersamaan antum sekarang di sini dengan kebersamaan antum yang ada di rumah, kira-kira gimana mas? Di majelis ilmu paling banter kita 1 jam 2 jam. Ya. Tapi antum bersama keluarga antum lebih banyak. Ataupun kebersamaan antum dengan teman-teman kerja antum bisa jadi lebih banyak. Ini tergantung dari konteks nah. Tergantung apalagi ketika tergantung dengan sumbernya. Kalau Allah Azza wa Jalla bersama makhluknya akan berbeda dengan kebersamaan makhluk sama makhluk. Nah, wabi hasbil qara'in wasiyaq. Ini tergantung dari qara'innya, dari qarinah-qarinahnya, dari indikasi-indikasinya, dan wasiyaq, dan peruntukan redaksionalnya. Peruntukan redaksionalnya. Fatufassaru fi kulli mawdi'in bihasabihi. Maka ini ditafsirkan ma'iyah itu sesuai dengan posisi masing-masing. Tidak bisa kemudian kebersamaan itu secara mutlak bersama itu berarti kita itu bareng-bareng gandengan duduk bersama, itu enggak bisa seperti itu. Jadi sesuai dengan siaknya, sesuai dengan kondisinya. Nah, sekarang yang hari ini kita pelajari di sini adalah tentang fa masalan idza qulta khalattul ma'a ma'al laban. Fa'antum lihat ini tentang ma'iyah. Contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang ma'iyah. Contohnya di sini fa masalan idza qulta, apabila engkau katakan khalattul ma'a ma'al labani, aku mencampur air itu dengan laban, dengan susu. Ada halib, ada laban. Laban itu susu yang di situ sudah sedikit fermentasi atau lebih banyak fermentasinya, sudah diproses. Dengan halib, halib tozid, susu murni. Ya, lagi habis diperah itu namanya halib. Ya. Atau dulu sering sebutkan halib bush. Halib bush. Halib bush itu artinya susu yang diperah dari onta yang saat itu sedang menyusui anaknya. Halib bush. Halib bush. Kemudian fahadi ma'iyatu imtizajin. Ma'iyatu imtizajin. Ya. Dan ini antum melihat sekarang, bayangkan antum mencampur air dengan susu yang difermentasi. Ya. Di mana ketika ya. Fahadi ma'iyah, ma'iyah di sini, kebersamaan di sini, ini masih ada unsur masing-masingnya. Makanya disebutkan ma'iyatu imtizajin. yang nantinya akan mencampur ketika diaduk terus, Mas. Fayamtaziju, ya. Fayamtaziju ahaduhuma fil akhar. Kemudian ya, satu sama lainnya saling mencampur. Ya. Fayakhtalitu hatta la yatamayyazu wahidun an tsani. Kemudian itu bercampur sehingga akan sulit sekali dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dibedakan lagi mana yang halib, mana yang air. Paham sampai sini? Wa idza qulta, apabila engkau katakan zaujatu ma'a zaujiha, istri dengan suaminya. Istri dengan suaminya. Fa hadhihi musahabatun wa muqaranatun. Fahadihi musahabatun wa muqaranatun. Lakin, la yalzamu ikhtilatu, walal iltisaku, walal hululu, fi makanin wahidin. Bal rubama takunu al-zawjatu fil mashriki wal-zawju fil maghribi. ويقال القائد مع الجندي مع أنه في الغرفة عمليات يوجه والجنود في ميدان القتال وبينهم مسافة ومع هذا يقال معهم. Ini contohnya yang berkaitan dengan apa yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Az-zawjatu ma'a zawjiha. Ya salam. Waqif munasaba al-haqiqiyan yani. Ya Allah. Nah. Az-zawjatu ma'a zawjiha. La ada sahih? Naam sahih ya ustaz. Qad qara'tu wa ra'aitu. Ya, qad qara'tu wa ra'aitu. Nah, qara'tu fil kitab wa ra'aitu fi amami. Nah. Fa hadhihi musahabatun wa muqaranatun. Ini adalah bentuk kebersamaan dan bersandingan. Antum lihat. Ya. Misalnya tok arep jemur atok. Ayo, misalnya ahar tok. Wis badhe wis suwi aja sing anyar. Ya. Ahar tok datang bersama istrinya. Ahar tok di sini, istrinya di belakang. Di balik hijab. Apakah dikatakan di situ mengharuskan kebersamaan dan bersandingan? Dan di sini disebutkan lakin la yalzamu ikhtilatu wal ittisaq. Ya. Namun di sini ketika antum lihat ya, apakah kemudian mengharuskan ini bercampur dan juga iltisaq satu sama lainnya itu saling mewarnai. Nah, ini berkaitan dengan ma'iyah. Ini panjang. Karena ketika membahas ya. Ya. Jadi ana ulangi di sini. Ya. Az-zawjatu ma'a zawjiha. Istri bersama suaminya. Hal yajuz li an aqul az-zawju ma'a zawjiha? Boleh enggak? Mas Ahmad. Az-zawju ma'a zawjiha. Enggak boleh, kenapa? Suami dengan suaminya. An Aisyah radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. wala yuqal zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zauj. Zauj ini pasangan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi zauj, ketika ada zaujah berarti dia suami. Paham? Karena tadi disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyata radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zaujatin. Jadi zauj itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Paham ya? Paham orang mas? Kenapa gak bawa istrinya mas? Allah mabarik. Allah mabarik. Nah. Ini contohnya sudah ada di mas. Az-zawjatu ma'az-zawjiha. Ya. Kita juga bersama Ustaz. Jadi seorang istri bersama suaminya. Fahadihi musahabatun wa muqaranatun. Ini adalah kebersamaan dan bersandingan. Lakin la yalzamu ikhtilatu wa la iltisaq. Namun di sini tidak mengharuskan bercampur. Atau apa iltisaq? Iltisaq di sini artinya saling menyerap. Artinya satu sama lain itu pada posisi yang saling mewarnai, saling berdempetan dan yang lain. Walal hulul fil makanin wahidin. Dan tidak mengharuskan ya hulul menjelma menjadi satu dalam tempat yang sama. Wa fihi. Ya. Bal rubama takunu zaujatu fil masyriqi wa zauju fil maghrib. Tapi bisa jadi istrinya ini ada di bagian timur, suaminya ada di bagian barat. Paham maksudnya sini? Wa yuqal al-qa'idu ma'al jundi. Bisa dikatakan lagi, ini contoh suami istri mas. Ya. Ada di sini. Masjid bagian depan, masjid bagian belakang istrinya. Ya. Tapi apa? Kita bersama di dalam masjid. Ya kan? Kita bersama di dalam masjid. Kita bersama di dalam kajian. Yang satunya online, yang satunya di masjid misalnya. Kan bersama sebutannya. Makanya disebutkan di sini yuqal dikatakan al-qaidu ma'al jundi. Al-qaid komandan ini bersama prajurit. Ma'a annahu fi ghurfatil amaliyah. Sedangkan ini qaidnya ini komandannya ini di ya kamar amaliyah, kamar operasi, Mas. Yuwajjihu ya dia menghadapkan dirinya apa wal jundu fil maidanil qital sedangkan prajuritnya di medan pertempuran video call wa bainahum masafah di antara mereka itu ada jarak ya apakah ada di antara antum yang sudah bersuami istri ada jarak atau tidak mas tidak ada ustaz jarak saya dan istri saya adalah hati kami menjadi satu cih. Jadi kemeringat. Kok itu bocor? Baru tahu. Oh, ya. Mungkin tadi setelah ada penyebutan jadi baru nyadar. Oh. Nah. Enggak apa-apa kalau akid sudah dihalalkan katanya. Nah. Nah. Baru. Nah, lanjutnya. Jadi tadi dikatakan komandan bersama prajuritnya. Walaupun komandan itu sedang operasi, prajuritnya sedang perang, itu masih dikatakan walaupun di sana ada jarak. Ma'aha dan yuqal sedangkan dengan ini, ya. Ini dia masih mengatakan komandannya ya, yuqal ma'ahum. Komandan itu bersama prajuritnya. Paham enggak di sini? Ya. Paham mas ini sih? Nah. Wa ablaghu min dhalika anna al-'araba yaqulun. Yang lebih pas lagi, lebih masuk lagi, ini adalah ketika orang Arab mereka mengatakan apa? Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ya, kita itu masih berjalan. Kita masih berjalan dan rembulan itu bersama kami. Ya. Sama halnya ketika antum ada yang berkilah, "Ustaz, alhamdulillah ana sudah berumah tangga. Tapi karena sesuatu dan lain hal, istri ana enggak ana ajak, Ustaz. Cuman ini Ustaz, karena ana mencatat fawaid dari kajian ini, kemudian nanti setelah sampai di rumah ana bacakan, maka ana menyatakan diri, ketika sekarang ini saya bersama istri saya." Artinya mas, semangat istrinya untuk ngatain, "Mas, ayo mangkat, mangkat mas. Ngopo nang omah wae." Ya. Ada yang mengatakan seperti itu, masya Allah. Ya. Istri yang soleha menginginkan apa? Suaminya untuk bisa mendatangi majlis ilmu. Karena pernah disebutkan tentang apa? Al-mar'ah salihah. Al-mar'atu salihah allati tu'inu ala zawjiha fi amril akhirah. Antum ingat apa yang pernah kita bahas tentang apa? Nasaih li zawjain. Nasihat kepada pasangan suami istri dari Syekh Ibrahim Al-Marzu'i, hafizahullah. Dikatakan mar'ah salihah, wanita yang salihah yang senantiasa mendorong suaminya sukses untuk urusan akhiratnya. Itu dikatakan apa? Mar'ah soleh. Maka kalau misalnya dikatakan ada perempuan yang mengaku dirinya mar'ah soleh dan mengatakan, "Mas, nang omah wae. Nang kajian ora ngerti apa-apa to jenengan. Wis nang omah wae karo aku. Yo olehan bareng." Ini sesuatu, mas. Sesuatu. Ada yang kurang beres. Ada yang kurang sempurna. Begitu juga ketika suaminya mengajak istrinya kajian ilmu. Ini adalah bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Bergotong royong. Untuk ta'awun, bergotong royong untuk kebaikan dan takwa. Maka antum lihat, "Ustaz, ana belum bisa ngajak istri ana, Ustaz." Iya. Doakan. Dan apapun yang antum tulis di kajian ilmu ini, sampaikan pada istri antum. Meskipun istri antum belum bisa datang ke kajian ilmu. Karena apa? Ketika tidak ada, ingat ya, ketika antum itu bakhil, ya, ketika antum itu bakhil untuk berbagi kebaikan dengan istri antum, antum tidak menyampaikan apa? Fawaid, ya, tidak menyampaikan fawaid ilmu, maka bisa jadi itu menunjukkan apa? Kelak ketika istri antum banyak mengeluh ataupun banyak masalah, maka asal usulnya sebenarnya seperti itu, mas. Kita sebagai suami kurang memberikan makanan hati. Kita sebagai suami kurang untuk memberikan apa? Makanan hati. Mungkin bisa jadi antum sudah menghidupi istri antum dengan rezeki yang halal. Ya, bukan rezeki yang halal ya. Rezeki yang halal. Ya. Namun, rezeki yang halal itu mencakup materi harusnya dan juga keberkahan ilmu. Maka ketika misalnya antum sekarang dengan kesendirian antum di majlis ilmu, namun kemudian antum mencatat, kemudian sampai di rumah tutup bukunya, tidak sampaikan kepada istri, ini nantinya akan menjadikan rasa-rasa yang tidak seimbang, mas. Kenapa rasa-rasa tidak seimbang? Karena matawadani fillah au fil islam thumma yufarriqu bainahuma illa bidhanbin ahdatsa bainahuma. Tidaklah dua orang saling cinta mencintai karena Allah atau karena Islam kemudian berpisah, tidak lain disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Kalau satunya itu dibimbing dengan majlis ilmu, satunya itu dibiarkan capek di rumah ngurusi anak, ngurusin rumah dalam keadaan bosan, tidak ada hiburan, tidak ada tempat pelarian untuk bagaimana dia itu berbagi rasa. Tahu-tahu antum sudah nyampe rumah dalam keadaan capek, blek, habis itu besok lagi seperti itu lagi. Itu nantinya akan menjadi bom molotov. Dia akan meronta, akan berteriak, dan akan menimbulkan kemarahan-marahan. Dan itulah sebabnya ketika seorang suami enggan untuk mengajak istrinya menimba ilmu syar'i, atau bahkan ketika memang belum memungkinkan untuk diajak, tidak membagi faedah-faedah ilmu yang diberikan di dalam majlis ilmu, itu nanti akan menyebabkan ketimpangan, Mas. Semakin tinggi ketimpangannya, maka akan semakin jauh ma'iyahnya. Makanya katakan ini, Mas. Antum pernah tahu piramid, Mas? Piramid. Anak itu tadinya pengin ingin memberikan kepada antum tentang apa pengaruh pengaruh antara kehidupan rumah tangga dan yang bagian dari jadi kehidupan antara takwa, ya, antara takwa dan kehidupan hubungan suami istri, ini tentang ma'iyah antara makhluk, ya. Itu seperti, dan juga kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu seperti piramid, Mas. Tahu piramid, Mas? Ini, Mas. Kalau semakin takwanya antum itu tinggi, ya, maka antum itu akan mendekati piramid yang paling tinggi. Sehingga kedekatan antum istri langgeng, begitu juga kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla pun dekat. Tapi ketika kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla itu jauh, maka hubungan antum dan istri antum akan semakin di dasar piramidnya. Paham gak, Mas? Bisa bayangin gak, Mas? Iya. Bahkan titik terbawah, ketika memang kondisinya suami istrinya, ya, kuat-kuatan. Yang ono yang situ, yang ono yang sana. Ya. Yang satu ngeyel, yang satu pun ngeyel juga. Maka ngeyel dengan ngeyel gak akan ketemu. Assalamualaikum. Maka disebutkan di sini, nah ini tentang kaitannya dengan tadi hubungan antara suami dan istri. Makanya ketika berkaitan dengan hubungan suami istri itu, ketika mengatakan, Mas, bawa diriku kemanapun kau berada. Maksudnya biar dek. Ya, doakan. Doa. Doaku senantiasa menyertaimu. Apakah di sini kaitannya ada unsur ma'iyah, Mas? Ada gak? Anak tanya ini serius nih, Mas, bukan humor, Mas, bukan humor, serius saya. Kalau ada seorang istri yang mengatakan, Mas, saya bersamamu dimanapun engkau berada. Dijawab suami, itu maksudnya, doaku senantiasa menyertaimu. Ibi, Mas. Israhli. Apakah ini termasuk ma'iyah? Iya. Dari sisi mana? Bisa, Masya Allah. Ceria, Pak Faris. Kalau suami istri itu kan batinnya bersama-sama. Suami istri yang mana dulu nih? Boleh juga. Yang lain, Mas. Mas On, Bi, Mas On. Ya. Lomba. Gimana? Apakah ini termasuk mayan? Enggak. Kenapa alasannya? Mayan itu kebaikan. Tadi doa kebaikan juga loh. Keburukan tidak bisa bersama-sama. Ayo. Lebih abstrak lagi tuh. Saya tak. Apa jalan? Kalau seorang istri mengatakan, ya, bawa diriku bersamamu kemanapun kau berada. Suaminya bertanya. Maksudnya gimana, Dek? Maksudnya, doaku senantiasa bersama. Maya. Iya, maksudnya. Doanya. Yang lain. Siapa yang tidak setuju dengan itu dikatakan ma'iyah? Tadi anda katakan, ya ma'iyah itu musahabatun wa apa? Muqaranatun. Adanya kebersamaan dan adanya bersandingan. Itu secara bahasa. Dan itu berbeda-beda sesuai dengan kontekstual sumbernya. Kalau sumbernya Allah dan makhluknya akan berbeda dengan ketika makhluk dan makhluk. Paham sampai sini? Ya. Maka disebutkan hal seperti itu bisa dikatakan ma'iyah. Karena suami dan istri saat itu masih terikat. Saling mendoakan. Walaupun dia tidak dalam keadaan tempat waktu yang sama. Makanya tadi disebutkan istrinya di bagian timur, suaminya di barat. Tapi masih dikatakan apa? Innahu ma'i. Istrinya mengatakan bahwasanya suami saya bersama saya. Paham sampai sini? Sama halnya ketika misalnya dikatakan statusnya apa? Status bujangan atau sudah nikah. Orang yang sudah menikah mengatakan apa? Suami saya bersama saya. Meskipun tidak di hadapan dia. Di mana? Di buku nikah saya ada. Jadi di situ ada ma'iyah. Walaupun ma'iyah di sini kontekstualnya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Nah. Maka disebutkan tadi mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita itu senantiasa berjalan sedangkan qamar rembulan itu bersama kita. Fahum yasiruna fil ardi. Orang-orang itu mereka berjalan di atas bumi, wal qamaru fis sama, dan qamar rembulan itu di atas langit. Wa ma dzalika yaquluna innahu ma'ana. Dan dengan kondisi yang demikian mereka pun masih mengatakan apa? Innahu ma'ana. Sesungguhnya qamar itu rembulan itu bersama kami. Paham sampai sini? Nah. Makanya tadi kalau berkaitan dengan apa yang dikatakan Mas Soni bahwasannya ma'iyah itu hanya berlaku dalam kebaikan, sebentar, itu harus ada tafsirnya. Karena pengecualian itu berlaku hanya ketika ada dalil. Sedangkan ma'iyah yang berkaitan dengan maksiat atau tidak, tidak ada disebutkan sebetul. Dan istilah ma'iyah di dalam akidah, ya, ini sering dibahasnya ketika berkaitan dengan sifat ma'iyah, ma'iyahnya Allah Azza Wajalla. Nah, sekarang di halaman 198. Nah, fatabayyana al-an أن المعية لا تستلزم الاختلاط. Bahwasanya ma'iyah itu tidak mengharuskan percampuran. ولا الحلول في مكان. Tidak harus bersama dalam satu, menggabung dalam satu tempat. وإنما تفسر بحسب ما يقضيه السياق والقرائن. Namun ma'iyah itu ditafsirkan sesuai dengan kontekstual redaksinya dan indikasi-indikasinya yang berkesesuaian. Paham sampai di sini? فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ نَفْسَهُ مَعَنَا حَقِيقَةً. Dan kita beriman bahwasannya Allah Azza wa Jal itu bersama kita secara hakikatnya. Secara hakikatnya. وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فِي السَّمَاءِ. Dan Allah Azza wa Jal itu zatnya. Zatnya berada di atas arsnya. Di langit. Ya. Wala yalzamu min imanina bi annahu ma'ana haqiqatan an yakuna musyarikan an yakuna musyarikan lana fil makani abadan. Nah, antum lihat, ini tidak mengharuskan min imanina, dalam keimanan kita itu, bahwasanya Allah Azza wa Jal bersama kita secara hakikatnya. Yaitu mengharuskan apa? Musyarikan. Allah itu senantiasa menyertai kita. Fil makani, di suatu tempat. Abadan itu tidak seperti itu. Ya. Tidak mengharuskan seperti itu. Wa idza kanatil ma'iyyatu bainal makhluqati la taqtadi musyarakah fal ma'iyyatu bainal khaliq wal makhluq min babil aula. Tum lihat sebagaimana tadi Ana katakan, ya. Jadi kalau ma'iyyah yang kaitannya dengan makhluk dan makhluk tadi, suami dan istri, itu tidak mengharuskan, ya, tidak mengharuskan musyarakah, kebersamaan di suatu tempat yang harus sama, satu tempat yang itu difahami bersama, ya, maka ini tidak mengharuskan, ya, kayak tadi mengatakan suami istri, antum di masjid sana, ini di masjid sini, atau bahkan ada istri antum di rumah. Tapi dia online-an misalnya. Ana dan istri saya online, Ustaz. Ya. Tapi ana online-nya di sana, istri saya online di rumah. Ustaz. Ya. Kayak di kajian kita itu ada fulan hadir gitu. Fulan hadir ketika online-an. Absen aja, fulan hadir, habis itu enggak tahu. Nah, ini makhluk dan makhluk tidak mengharuskan kebersamaan dalam waktu, dalam tempat yang sama. Begitu juga itu lebih, ya, lebih lagi ketika ma'iyahnya antara al-khaliq, kebersamaannya itu antara al-khaliq dan makhluk, Allah dan makhluknya. Maka ini adalah min babi aula, itu lebih utama lagi. Ya, ya, pandangan Aziz masih sesuatu. Ini Aziz. Ya, sekarang ada Aziz, ada Ayu. Ya. Ya. Azyu, ya. Ya, Aziz Ayu kan Azyu. Nah. Kebersamaan antum berdua, ya. Saat kita boncengan bareng, kekajian bareng, Allah mabarik kan. Nah, ini ketika misalnya sekarang antum di rumah orang tua antum, ya, kemudian Ayu di rumah salam, kemudian ada telepon, antum bareng siapa? Alhamdulillah ana bareng istri ana. Antum bareng siapa? Jawab, ana bareng istri ana. Ya, maksudnya istrinya di rumahnya sendiri gitu. Kenapa? Gak mungkin dikatakan ana bersama wanita lain. Kan sesuatu. Ya enggak? Paham enggak maksudnya? Antum bersama siapa? Ana bersama istri ana. Karena apa? Konteksnya itu dia bertanya, antum itu sekarang pasangannya siapa? Antum sudah punya pasangan belum? Ketika kontekstualnya membawa seperti itu, maka seorang suami mengatakan, saya sudah beristri, istri saya di rumahnya sendiri. Meskipun tidak bersama-sama, saya sudah menyatu. Paham? Ini konteksnya antara makhluk dengan makhluk. Tidak mengharuskan ma'iyah. Kata ma'iyah itu harus waktu dan tempat yang sama. Nah, begitu juga, ya intinya di situ tempat yang sama, tidak mengharuskan tempat kebersamaan yang sama. Begitu juga ketika kita membahas tentang apa? Ma'iyahnya Allah Azza wa Jalla. Allah itu hakikinya bersama makhluknya, tapi zatnya itu berada di atas arsnya. Paham sampai di sini? Nah. Fanu'minu bi'anna allaha ma'ana. Dan kita beriman bahwasanya Allah itu bersama kita. Wad-dalilu ala dhalika, dalil yang demikian itu, ya, firman Allah Ta'ala, huwalladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di surat Al-Hadid, ya, Pak Buang, Al-Hadid surat keberapa, Pak Buang? Ayo, Allah mubarik, insyaallah santun. Fandur ila hadid doma'id tajidu annaha ta'udu ila Allahi azza wa jal. Wa qawluhu ta'ala walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ay Allahu nafsuhu thumma istawa 'alal 'arsy ay Allahu nafsuhu ya'lamu ma yaliju fil ardi ay Allahu nafsuhu wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha ay Allahu nafsuhu wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay Allahu ta'ala wallahu bima ta'maluna basir. Idzan kullu dhamairi ta'udu ila Allah ta'ala. Antum lihat di sini yang ditengahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah, fa nu'minu bi anna Allah ma'ana. Kita beriman, ya, ini kita beriman bahwasanya Allah itu bersama kita. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ahlan wa. Allah. Barik. Wad-dalilu ala dhalika, dan dalil atas yang demikian adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid ayat 4. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. "Thumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Azza wa Jalla berada di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, walaupun Allah Azza wa Jalla di atas, tapi dikatakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi zatnya Allah Azza wa Jalla, zatnya, zat Allah Azza wa Jalla itu berada di atas arsnya. Sedangkan yang bersama kita adalah maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sifat maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui. Ada yang di antara antum ada yang puasa, ada yang tidak. Allah mengetahui ada di antara antum datangnya ke sini bawa istri. Ada yang tidak membawa istri. Allah mengetahui semuanya. Ya. Dan Allah pun mengetahui detik hari ini, ya, sekarang ini Allah menurunkan hujan. Allah mengetahui. Paham sampai di sini? Dan ini menunjukkan bahwasannya kaitannya dengan ainama kuntum, ya, dimanapun kalian berada, ini menunjukkan tentang ma'iyah, tentang ma'iyah. Nah, ini tentang ma'iyah. Ayo, jawab. Kemudian, fandur ilaha di toma'ir. Untuk melihat dengan kata ganti ini, mas. Toma'ir, kata ganti. Tajidu annaha ta'udu ila Allah. Masih toma'ir yang mana nih, mas? Ya. Bomir, kata ganti. Ini kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Faqaluhu ta'ala, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang mencipta langit dan bumi fi sittati ayyam. Di enam ayam, enam hari. Siapa yang mencipta di situ? Allah nafsu. Allah lah yang mencipta. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian berada di atas arsnya. Kita tidak mengatakan bersemayam, karena kita sudah paham makna semayam tidak sama dengan apa? Istawa yang sebenarnya. Jadi itu istawa ars, Allah berada di atas arsnya. Allah menafsu. Yang berada di atas ars itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Ya'lam ma'ya di tufil arti. Mengetahui apa yang masuk ke bumi. Siapa yang mengetahui? Allah Azza wa Jalla. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha. Dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Siapa yang mengetahui? Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di manapun kalian berada. Allah bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu mengetahui, maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Allah mengetahui dan sebagian kita hujan ini berteduh. Allah mengetahui ada sebagian apa saja yang dilakukan, Allah tahu. Ingat ya, dan Allah mengetahui juga siapa yang baper dan siapa yang enggak baper. Allah mengetahui. Maksudnya gimana, Ustaz? Allah mengetahui apa yang di dalam diri kita dan apa yang di luar kita, Mas. Ada sebagian ikhwan yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pada mereka semangat. Ya. Ketika ada kejadian penting, berharap kepada manusia. Agar apa? Agar datang, mendatangi apa yang menjadi hajatnya. Ya. Misalnya, Mas Taufik, di siapa itu? Hah? Ya, sudah. Kita dulu. Ya, misalnya, anaknya Mas Taufik dulu kita. Kemudian Mas Taufik mengundang untuk kita. Mengundang untuk kita. Sedangkan ikhwan-ikhwan ini sedang sibuk. Kondisinya sibuk benar. Oh, kalau siapa tidak datang untuk menghadiri kitanya Mas Taufik. Kita anaknya Mas Taufik. Anaknya Mas Taufik kitanya. Tidak menghadiri. Karena Mas Taufik bikin resepsi. Bikin tasyakuran. Gak datang. Hujan deras lah yang di mana-mana banjir besar. Kemudian setelah itu Mas Taufik mengatakan apa? Kebangetan. Gak datang ke tasyakuran anak saya. Masih kalian kira-kira apa yang membuat antum itu berpikir seperti itu? Kemudian hari berikutnya Mas Taufik Kenapa enggak datang kajian? Kemarin tasyakuran enggak ada yang datang, Ustaz. Kira-kira gimana itu, Mas? Karena antum terlalu berharap dengan makhluk, Mas. Antum patah hati itu karena terlalu berharap dengan makhluk, Mas. Makhluk kita sebagai manusia itu punya keterbatasan. Kadang rajin, kadang malas, kadang yahyok, nyahnyok. Tapi tidak setiap saat. Dan Allah pun mengetahui yang seperti itu. Kapan antum punya semangat, kapan antum itu malas. Dan Allah pun mengetahui kenapa sebab bapaknya antum. Tidak lain adalah terlalu berharap dengan manusia. Kalau orang itu terlalu berharap manusia, maka dia itu menyampingkan apa yang selama ini menjadi anugerah Allah Azza wa Jalla. Itu perkataan keren barusan. Kalau anak ulangi lagi susah. Nanti kita antum ulangi menit 50-an. Nanti. Gak bisa anak ulangi lagi. Beda nanti rasanya. Jadi setidaknya ketika antum itu sudah mulai terlalu berharap dengan manusia, bahwasanya itu dia teman baikku, dia sahabatku, dia kemana-mana bersamamu. Tapi ketika di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan kebersamaan, dia gak datang, dia gak mau bersama saya, maka saya pun akan memisahkan dari kebersamaan ini. Kenapa? Karena terlalu berharap dengan manusia, Mas. Sama halnya. Ya, Mas. Tahu antum, bapernya antum, kalau antum terlalu berharap dengan ana. Ya, ana di sini sebagai ustaz antum, sebagai orang tua antum. Ana sayang kepada antum karena Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika antum terlalu berharap kesempurnaan buat diri ana sendiri, ana gak mampu, Mas. Ya, seperti tadi malam kajian. Harusnya ya jam 8. Qadarullah syafa. Ana baru ngerti jam 8:30. Ketiduran. Kemudian ada yang masih nunggu di sini. Ada yang sudah hadir. Ustaz Afan, Ustaz. Iya, kan? Tapi jangan kemudian baper, Mas. Karena antum terlalu berharap kalau ustadznya kontak, si ada, gak ada masalah. Antum berharap, terlalu berharap dengan manusia. Ustadznya juga lemah. Ustadznya gak bisa jadi posisi yang sempurna. Maka ketika antum terlalu berharap dengan makhluk, maka saat itulah menjadi awal kefrustrasian, awal keputusasaan. Ya, ya. Ketika orang itu terlalu berharap dengan makhluk, maka saat itu awal keputusasaan dimulai. Nah, lanjut lagi. Semuanya di sini dhamirnya di surat Al-Hadid ayat 4 ini tentang ya, ini kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wa idza arafna anna al-ma'iyata لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تلزم الحلول في مكان علمنا أن المعية الله لخلقه معية حقيقية ولا تحتاج إلى أن تفسر بشيء آخر فهي معية حقيقية لكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قالت الجهمية بل هو معنا وهو على عرشه وقد سبق أن العرب من أسلوبها أن تقول القمر معنا وهو في السماء ولا يعدون هذا تناقضا ولا يعدونه خروجا عن مقتضى المعنى الذي يفيده المعية فلا حاجة إلى أن تحرف كما قال ابن تيمية رحمه الله fil aqidah wasittiyah innahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi la yahtaju ila tahrifin wa muradu syekhul islam bit tahrifi ikhrajul kalam an zahiri wala dalila ala wujubi ikhrajihi an zahirihi bal naqul يجب أن يصانع عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه وهو أنه مخالط لنا في المكان أو ممتزج بنا فإن هذا مستحيل. Kita akan teruskan setelah adzan. Apa setelah salat maghrib insyaallah. Nastafi bi hadhihi al-qudrah kita nanti lanjutkan lagi di sini mas ya posisinya kita ada dulu kemudian kemudian salat maghrib kemudian kajian lagi kata bibi adik putra Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.